cinta padamu, senyumanmu yang manis telah meresap dalam jiwa. Tak kulupakan wajahmu, mengapakah begini? Oh juta, itulah tandanya tunas kasih, tunas sayangnya akan engkau alami. Tapi ku dah punya teman yang mirip-mirip wajahmu. Biar apa terjadi, tak lukakan hati pada gadis berjuang yang telah jatuh hati. Yang ini putih kuning, yang itu hitam manis, sungguh memikat hati, sungguh berseri-seri. Kan wajahmu, mengapakah begini? Cinta padamu, senyumanmu yang manis telah meresap dalam jiwa. Tak kulupakan wajahmu, mengapakah begini? Oh juta, itulah tandanya tunas kasih, tunas sayangnya akan engkau alami. Tapi ku dah punya teman mirip-mirip wajahmu. Oh pujaan, aku cinta padamu, senyumanmu yang manis telah meresap dalam jiwa. Tak kulupakan wajahmu, mengapakah begini? Oh pujaan, aku cinta padamu, senyumanmu yang manis telah meresap dalam jiwa. Tak kulupakan wajahmu.